السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in, walillahil hamdu wal minnah. Pada perjumpaan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca dan menelaah kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, atau yang juga dikenal dengan Ad-Da'u Wad-Dawa, karya fenomenal dari seorang ulama besar Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali bahasan dari kitab ini yang masih berbicara tentunya tentang obat hati. Karena intisari dari kitab ini adalah membahas tentang obat hati. Sekali lagi diawali dengan pertanyaan seorang kepada Ibnu Al-Qayyim bahwa dia memiliki persoalan di dalam mengelola hawa nafsunya. Dia terjebak dalam satu perbuatan dosa, dia kecanduan dengan dosa tersebut, kemudian tidak menemukan jalan untuk bisa melepaskan diri dari kebiasaan tersebut. Dia sudah bertaubat, dia sudah banyak berzikir, dia sudah melakukan berbagai macam cara, tapi semakin dia berusaha meninggalkannya, ya, bibit kecanduan itu semakin menggelegak, semakin membuat dirinya ingin melakukan perbuatan dosa itu sekali dan sekali lagi. Maka ditulislah kitab beliau ini sebagai jawabannya. Kita sudah banyak membahas tentang berbagai persoalan yang bisa mengotori hati, berbagai persoalan yang bisa merusak hati, berbagai persoalan yang bisa menghalangi diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam bab-bab terakhir tentang bagaimana setan itu memanfaatkan segala kelemahan yang ada dalam diri manusia. Matanya, telinganya, dan seluruh anggota tubuh manusia. Segala celah yang bisa ditembus oleh setan akan diusahakan untuk ditembus. Ini sesuai dengan aklamasi setan. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Aku akan bertekad untuk menggoda manusia itu dari segala penjuru. Dari arah depan, dari arah belakang, dari sebelah kiri, sebelah kanan. Dan kebanyakan manusia tidak akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah, hanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah, yang akan selamat dari godaan setan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana upaya setan, ya, memasuki setiap celah. Dan celah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, lanjutannya adalah celah lidah atau lisan. Maka judul babnya secara singkat adalah Hifzul Lisan Anil Kalam Fil Muharramat. Tugas kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, menjaga lisan atau lidah kita dari segala sesuatu yang diharamkan. Nah, setan tahu bahwa lidah ini adalah merupakan jalan masuk yang luar biasa. Manusia banyak yang hancur, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli ketaatan, ya, meskipun dia berilmu, meskipun dia itu memiliki banyak sekali modal ketaatan, tapi gara-gara dia salah berperilaku dengan lisannya, dia terjebak dalam lembah-lembah kehinaan yang telah disiapkan oleh setan. Kita bacakan saja langsung. Summa yakul, Kemudian setan juga menukas begini. Qumu ala thagharil lisan. Qumu ala thagharil lisan. Ya, setan atau iblis berkata kepada bala tentaranya, jaga betul, qumu ala thagharil lisan, jaga dan pantau betul celah yang disebut dengan celah lidah atau celah lisan, thagharil lisan. Fa innahu thagharul a'wam. Karena celah lisan ini justru merupakan celah terbesar pada diri manusia untuk mudah dimasuki oleh setan. Ya, jadi anggota tubuh yang paling gampang diarahkan setan menuju dosa, ya, diarahkan setan untuk bermaksiat adalah lidah. Tangan bisa bermaksiat, ya, kaki bisa bermaksiat, seluruh anggota tubuh bisa bermaksiat. Berbagai jenis maksiat termasuk zina, ya, al-basar, ya, pandangan mata, ainani, memiliki nasib, ya, memiliki hazzuhuma, memiliki celah untuk berlaku zina, telinga juga demikian, hati juga demikian, yang kemudian akan dibuktikan oleh kemaluan. Semua anggota tubuh bisa berbuat dosa, tetapi yang paling mudah untuk diarahkan berbuat dosa, ya, sekedip mata saja seseorang bisa berbuat dosa dengan lidahnya. Ya. Wa huwa qibalatul malik, itu diibaratkan seperti penggawa raja. Ya. Barisan-barisan tentara khusus yang melindungi raja. Kalau ini sudah dikuasai, maka raja akan takluk. Ya. Itu pasukan elitnya raja. Diibaratkan seperti itu. Fa'ajru alaihi minal kalam, maka iblis menitahkan kepada bala tentaranya, fa'ajru alaihi minal kalam, ya, usahakan agar lidah manusia itu berbicara ma yadurhu wa la yanfa'uhu. Upayakan saja agar setiap manusia itu, setiap muslim itu berbicara dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat buat dirinya, tapi justru membahayakan dirinya. Ini celahnya lebar. Ya, berbicara dengan hal-hal yang berbahaya itu celahnya lebar. Berbicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat itu celahnya sangat lebar. Yang tidak bermanfaat itu fihi minal mubahat. Ada bagian dari hal-hal yang diperbolehkan. Wa ma yadurruhu, dan hal-hal yang berbahaya juga mabda'uhu bisa dari al-mubahat, dari hal-hal yang diperbolehkan. Tidak perlu harus langsung nyuruh orang berdusta. Tidak perlu langsung menyuruh orang untuk mencaci maki misalnya. Biasakan saja lidah itu mengucapkan hal-hal yang mubah. Ya. Mengucapkan hal-hal yang mubah, tapi masukkan dia di areal yang tidak bermanfaat. Membicarakan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Saya sering menegaskan ucapan Umar bin Khattab, al-kalamu arba'atun. Fama duna dzalika fafudulun wa fudul. Yang namanya ucapan bagi seorang muslim itu hanya ada empat. Selain empat ini, itu disebut dengan fudulul kalam, ucapan sampah. Yang pertama, al-kalamu fi kitabillah, berbicara tentang kitab Allah atau Al-Quran. Yang kedua, al-kalamu fi sunnati nabiyyihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara tentang sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, al-kalimul hikam, ya, mengucapkan kata-kata bijaksana, ya, kata-kata yang bagus, motivasi yang baik, inspirasi yang baik, yang semuanya itu merupakan buah dari pemahaman yang benar dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ma ya'nik min umuri dunyak, berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat tentang dunia. Kalau sudah keluar dari empat ini, itu ucapan sampah. Berbicara tentang dunia, tapi yang nggak bermanfaat. Berbicara dengan tentang dunia, ya, tapi yang tidak bisa memberikan efek, ya, baik terhadap diri kita. Tidak produktif, tidak memberikan nilai-nilai tambah buat diri kita, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, maka itu termasuk di antara lagho, ya, perkataan yang sia-sia. Dari situlah ketika seseorang sudah terbiasa mengucapkan hal yang sia-sia, dia akan mudah diarahkan untuk mengucapkan perkataan yang makruh, perkataan yang syubhat, perkataan yang haram. Ketika seseorang itu sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat buat dirinya, dia akan mudah digiring pelan-pelan menuju ucapan-ucapan yang bisa bermudarat berbahaya untuk dirinya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang celahnya itu bisa diambil dari kata-kata yang asalnya bermanfaat. Contohnya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. An-nasihah wal mau'izah. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Memberikan nasihat dengan lisan. Ya. Memberikan petua dan wejangan dengan lisan. Ini semuanya bermanfaat. Tapi kemudian setan mengarahkan yang menuju hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia memberikan nasihat kepanjangan, ya. Dia memberikan wejangan melampaui batas, ya. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak pada tempatnya. Ya, jadi akhirnya apa yang dilakukan sia-sia. Kemudian setan juga bisa memasukkan unsur-unsur keharaman. Niatnya, ya, memberikan pengajaran tentang Islam, mengkaji kitab Allah dan sunnah Nabi, ya, menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, syarah penjelasan tentang hadis-hadis Nabi. Tapi ujung-ujungnya bergibah. Ujung-ujungnya jelekin orang. Ujung-ujungnya bersikap ujub. Ujub-ujubnya menampakkan kelebihan diri sendiri. Ujung-ujungnya riya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga yang namanya thaghrul lisan itu memang sangat luas. Wanna'uhu ayajriya alaih syai'un mima yanfa'u. Usahakan setiap muslim itu enggan mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau dia mau menyampaikan hal yang bermanfaat secara tulus dan ikhlas, itu beratnya minta ampun. Oke, ngajar, tapi keikhlasannya dikikis. Oke, dia memberikan nasihat, tapi keikhlasannya dikikis. Oke, dia mau memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya, tapi keikhlasannya dikikis. Sehingga yang tadinya bermanfaat menjadi tidak bermanfaat. Ini yang dimaksud wamna'uhu ayajri alaihi syai'un mimma yanfa'uh. Coba halangi setiap muslim itu untuk mengucapkan hal-hal kira-kira akan bisa memberikan manfaat buat dirinya. Cegah. Kalau arahnya udah kepada manfaat, belokin. Kira-kira begitu, ya. Min zikrillah, seperti orang yang mau berzikir kepada Allah. Diberat-beratin. Ya, orang nanti ajalah. Ya, saya sering menyampaikan kepada saya pribadi dan sahabat-sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada. Kita sering mendapatkan penjelasan dari para ulama tentang zikir. Ini zikir pagi dan petang. Hafalkan baik-baik, sudah hafal. Dan berjanji pada diri kita sendiri akan melakukan mulai besok pagi. Tapi besok pagi lupa, sore lupa, begitu seterusnya. Atau diamalkan pagi ini, diamalkan sorenya, besok sudah lupa. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering diajarkan kepada kita bahwa doa yang paling sering diucapkan Nabi adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Oh, tahu kita. Berarti kita harus banyak-banyak mengucapkan doa tersebut, diamalkan, ya. Sejam, dua jam, sehari, dua hari, setelah itu lupa lagi, lalai lagi. Baru ingat lagi ketika ada lagi orang lain yang mengingatkan dia tentang doa itu. Itulah yang dilakukan oleh setan. Mau zikir, dibikin lupa. Semua kita hafal doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Bahwa semakin banyak seorang anak mendoakan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan, ya, hal yang sama untuk dirinya, bahkan lebih. Nah, terutama ketika itu adalah merupakan addu'a bizahril ghaib, doa yang tidak didengar oleh kedua orang tua. Yang tidak diketahui oleh kedua orang tua. Mudah mencari pahala, mudah. Tapi apakah mudah melakukannya? Pada hakikat iya. Inna dina yusrul, agama ini mudah. Tetapi fajtalat humus syayatin, kerja setan itu memang untuk membuat kita tuh lalai. Yang mudah jadi susah. Yang sesungguhnya simple jadi berbelit-belit. Berniat sehari bisa berkali-kali mengucapkan rabbighfirli wa liwalidayya, malah akhirnya ujung-ujungnya cuma sebulan sekali. Bahkan berbulan-bulan sekali. Bahkan nyaris gak pernah mengucapkan kecuali sesekali. Wastighfarihi juga istighfar. Kita tahu Nabi beristighfar, ya. Kana yastaghfirullaha wa yatubu ilaihi fi yaumin aktsar min 70 marrah. Nabi bertobat beristighfar, mengucapkan istighfar kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Wa fi riwayatin 100 marrah, dalam riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Kita tahu wa hadha an-nabiyyun nabiyyun al-mustafa alaihi salatu wassalam laqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar. Itu nabi yang ketika masa hidupnya Allah sudah mengampuni semua dosa beliau yang pernah dilakukan maupun yang akan beliau lakukan. Tapi beliau bertobat sedemikian rupa. Kita sadar berulang-ulang ucapan ini disampaikan oleh para khutaba, ya, para dai. Ya, bahwa nabi saja mengucapkan istighfar begitu banyak, apalagi kita. Apakah kita kemudian akan melakukan terus setiap hari seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Wasawisyu syaitan, ya. Ijtiyalu syaitan, godaan setan, jebakan setan, ini yang kadang-kadang akhirnya membuat kita lalai. Ingat lalai lagi, ingat lalai lagi. Kalau masih banyak ingatnya, alhamdulillah. Ini persoalannya jauh lebih banyak lupa dan lalainya. Bahkan kadang-kadang hanya ingat sesekali saja. Kalau kita bicara itu jadi ingat, ya. Sifat dan karakter munafikin, la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ingat Allah itu hanya sesekali. Kita orang beriman, apakah tidak malu kalau kita justru memiliki karakter dan sifat orang-orang munafik? Yang berzikir kepada Allah hanya sesekali. Berzikir kepada Allah hanya sekali tempo. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabih, demikian juga membaca Al-Qur'an. Wa nasihati ibadih, menyampaikan nasihat kepada sesama hamba Allah. Wa takallumi bil ilmin nafi', atau berbicara tentang ilmu yang bermanfaat. Wa yakunu lakum fi hadzal saghri amran azimani. Ya. Iblis mengajarkan kepada bala tentaranya untuk menguasai celah lisan yang dimiliki manusia. Ada dua hal besar, ya. Dua faktor besar, amrani azimani. La tubaluna bi ayyihima zafirtum. Enggak peduli dengan yang manapun kalian akan bisa mengalahkan manusia, ya. Artinya satu saja digunakan manusia akan kalah. Kalah. Hah? Kalau kalian bisa menguasai satu hal ini, maka manusia akan kalah. Ahaduhuma, yang pertama, at-takallumu bil batil. Ajak mereka untuk mengucapkan kata-kata yang batil. Ya. Kata-kata yang salah, kata-kata yang mengandung kebatilan. Kata-kata batil itu bisa kata-kata hak yang diucapkan dengan cara yang batil, atau kata-kata yang memang membuat kebatilan. Memang yang diucapkan adalah kebatilan. Orang yang mencaci, yang menggibah, dan lain sebagainya, itu biarpun kata-katanya dihiasi sedemikian rupa, itu murni kebatilan. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengucapkan kata-kata yang benar. Nasihatin anak, memberi nasihat kepada orang tua, ya. Memberi nasihat kepada tetangga, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak santun. Dua-duanya termasuk at-takallumu bil batil. Fa innal mutakallima bil batil, karena orang yang berbicara, ya, dengan hal-hal yang batil, dengan hal-hal yang salah, dengan hal-hal yang berbau dosa, akhun min ikhwanikum, tidak lain adalah salah seorang saudara kalian, yaitu saudara setan. Wa min akbari jundikum, itu adalah tentara kalian yang paling tangguh. Wa awanikum, penolong kalian yang paling luar biasa. Jadi kalau mau ditanya siapa orang yang merupakan tentara setan, siapa di antara manusianya yang bisa menjadi tentara setan yang paling hebat, penolong setan yang paling hebat, itu orang yang senang berbicara dengan kebatilan. Ya. Orang yang senang berbicara dengan kebatilan. Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwa biha fi jahannama ma bainal masyriq wal maghrib. Wa fi riwayatin innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwa biha fi jahannam ma bainal masyriq wal maghrib. Kadang-kadang orang mengucapkan satu kata saja, ya, dia enggak ngeh dengan kata-kata itu. Tapi kata-kata ini bisa mengundang kemarahan Allah. Lalu dia ucapkan, gara-gara kata-kata itu, dia dimasukkan ke neraka yang dalamnya itu jauhnya antara timur dan barat. Kalau gara-gara satu kata aja orang bisa terjerembat ke dalam api neraka yang begitu dalamnya. Kira-kira bagaimana orang yang kebiasaan hidupnya itu mengucapkan kata-kata batil? Ya, senangnya berkata kotor, senangnya menggibah orang lain, yang senangnya mencaci maki, ya, senangnya berkata bohong, ya, senangnya mengucapkan kata-kata hasud, senangnya mengadu domba antara sesama muslim. Bagaimana kalau orang memang kebiasaan hidupnya seperti ini? Ya. Sekali lagi, ketika satu kata saja bisa menjerumuskan manusia ke neraka yang begitu dalam, bagaimana orang kebiasaan seperti ini? Tentunya adalah merupakan bala tentara setan yang paling hebat ini. Ya. Karena orang yang senang berbicara tentang kebatilan, itu bukan dirinya saja yang disenangin setan, karena dirinya telah menumpuk begitu banyak dosa, ya, pada dirinya. Tapi juga karena dia itu adalah orang yang paling diharapkan setan untuk ngajak orang lain menuju neraka. Gitu. Ya, orang yang sering berbicara dengan kebatilan itu selalu mengajak orang, ya, untuk berbuat nista. Orang yang senang mencaci maki orang lain, senang merendahkan orang lain, dia pasti akan ngajak orang lain berbuat serupa. Kalau ada orang-orang yang senang kayak dia, ya, dia merasa mendapatkan teman seiman, ya, dalam tanda kutip, mendapatkan teman seiman. Ya. Begitu juga ahli ghibah itu kalau berbicara tentang orang lain, nggak ditanggapin, orang malah acuh tak acuh, nggak senang. Tapi orang sekedar ketawa saja, saja, ya. Apalagi sampai nimbalin, apalagi nambahin, dia akan senang sekali. Ya, makanya itu merupakan bala tentara setan yang luar biasa. Wasani, faktor kedua, ya. Kalau nggak bisa ngajak orang untuk mengucapkan kata-kata yang batil, asani as-sukut anil haq. Biasakan dia untuk gagu, bisu dalam menyampaikan kebenaran. Buat dia itu speechless kalau harus mengucapkan kata-kata yang benar gitu loh. Enggan untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Jadi kalau tidak bisa ngajak orang berbuat batil, berkata-kata batil, buat saja dia itu sebagai orang yang pendiam, tapi dalam tanda kutip, pendiam dengan cara yang batil. Loh, pendiam dengan cara yang batil bagaimana? Ya, seharusnya dia bisa mengucapkan kebenaran, dia enggak mengucapkan. Seharusnya dia bisa memberikan nasihat, dicegah oleh setan untuk memberikan nasihat. Seharusnya dia bisa mengajarkan kebenaran, dibuat dia tidak mau mengajarkan kebenaran. Fa inna sakita 'anil haqq, karena orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran, diam dia. Tidak mau menyampaikan kebenaran, akhun lakum akhras. Itu bisa disebut sebagai saudara bisunya setan. Saudara gagunya setan. Ya, saudara setan yang gagu, kira-kira gitu ya. Kama annal awwala akhun natiq. Kalau orang yang berbicara dengan kebatilan, itu sahabat setan tapi yang tukang ngomong. Ini sahabat setan tapi bisu. Sama-sama sahabat setan, ya. Warubbama kanal akhus tsani anfa'a akhwatikum lakum. Kadang-kadang orang yang diam ini bahkan bisa lebih bermanfaat dari yang tukang ngomong kebatilan. Ama sami'tu qawlan nasih. Tidakkah kita pernah mendengar ucapan seorang juru nasihat, yaitu Abu Ali, Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang mengatakan al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Orang yang mengucapkan kebatilan itu seperti setan yang pandai ngomong. Wasakitu anil haqq, sementara orang yang diam enggak mau mengucapkan kebenaran, syaitanun akhras, dia ibarat setan yang bisu, setan yang gagu. Kenapa dikatakan orang yang mendiamkan kebenaran, enggan menyampaikan kebenaran, ini kadang-kadang lebih disukai oleh setan, lebih bermanfaat bagi setan? Sederhananya begini, orang yang sering mengucapkan kebatilan itu kejelekannya nampak. Oh, dia tukang ghibah, dia tukang caci maki orang, gitu loh. Orang-orang yang punya ya resapan iman di dalam dirinya, ya, akan bisa terhalangi untuk berdekat-dekatan dengan orang seperti ini. Akan menjaga diri untuk tidak berteman dengan orang seperti ini. untuk akan menjaga diri untuk tidak berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena kejelekan itu nampak gitu. Orang yang lidahnya kotor itu kan kelihatan banget gitu. Bisa dikenali orang. Sementara orang yang diam ada kerjanya. Sementara banyak hal-hal yang bisa dia lakukan dengan lisannya. Seharusnya dia bisa mencegah kemungkaran. Dia mampu. Bahkan di level yang tertinggi pun dia mampu. Nah, level tertinggi artinya bagaimana? Ya mencegah kebenaran dengan kekuatan, kekuasaan dia mampu. Apalagi sekadar dengan lisan. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau melakukannya. Sehingga kebatilan mengalir deras di hadapannya dan dibiarkan saja. Orang seperti ini jauh lebih berbahaya. Karena dibilang dia itu salah, nggak kelihatan dia berbuat salah. Dibilang dia ahlul batil, dia nggak melakukan kebatilan. Tapi mendiami kebatilan itu sendiri. Ya. Acuh tak acuh dan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali. Ini justru menjadi sesuatu yang absurd. Ya. Itu justru menjadi ambigu dalam pandangan manusia. Dia telah melakukan banyak sekali kebatilan tanpa orang lain sadar gitu. Jadi makanya ini bisa menjadi sahabat yang bahkan kadang-kadang lebih disenangin oleh setan. Orang-orang kayak gini dibanyakin tuh, dibanyakin ilmunya, dibiarkan dia belajar, tapi dibiarkan dia itu menjadi orang yang bisu terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Fulan aja diam, padahal beliau seorang ulama. Fulan aja diam, padahal beliau itu orang yang jauh lebih berilmu. Fulan saja diam, padahal dia punya kekuasaan. Si Fulan saja diam, akhirnya seluruh orang ikut terdiam. Pada saat itu, kebatilan akan semakin merajalela di mana-mana. Dan setan tertawa, terbahak-bahak. Faribat, arribat, ala hal sagar. Maka nasihat iblis kepada bala tentaranya, jaga, ya, rapi-rapi ya, jaga sekuat tenaga celah yang satu ini. Ayatakallama bihaqqin, jangan sampai dia keburu mengucapkan hal yang benar. Ayumsika an batilin, jangan sampai dia mampu mencegah lisannya mengatakan yang batil. Wazayyin lahu at-takalluma bil batil bi kulli tariq. Zayyin lahu at-takalluma bil batil. Coba buat di pandangan matanya ucapan kebatilan itu sebagai sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang bagus. Kan ada orang itu kalau sudah senang yang menggunjing orang lain, menggunjing itu kayak makan makanan paling lezat gitu. Ada orang sarapan paginya itu gibah ya, makan siangnya itu gibah, makan malamnya itu gibah, camilannya itu gibah ya, supper-nya juga gibah, brunch-nya juga gibah. Setiap waktu sarapan makanannya apa yang dia nikmatin adalah ghibah. Enak banget. Kalau sekali saja enggak melakukan itu seperti ada sesuatu yang kurang. Begitu juga orang yang senangnya ngejelek-jelekin orang, senangnya mencaci maki, senangnya meninggikan dirinya sendiri, itu akan merasa nyaman. Ya, itulah yang disebut dengan tazyinus syayatin, ya. Bagaimana setan itu menghiasi, ya. Zukhrafal qul kalau bahasa yang lain membuat supaya kata-kata yang batil itu terkesan indah, terkesan baik, terkesan bagus. Zayyanallahu takallum bil batil bi kulli tariq, dengan berbagai macam cara gitu. Kalau cara ini kurang dianggap indah dengan cara yang lain, cara ini kurang dianggap indah dengan cara yang lain. Maka setiap orang itu punya sagrat yang berbeda-beda, celah yang berbeda-beda dalam kebatilan lisannya. Enggak setiap orang gampang diajak hasut, enggak setiap orang gampang diajak berdusta, enggak setiap orang gampang diajak bergibah gitu loh. Tapi ketika dia dijebak dengan hal yang lain, dia enggak akan merasa itu sebagai sebuah kebatilan. Ya. Ketika mempertahankan kebenaran dengan alasan ya, dengan alasan dia mempertahankan kebenaran, dia berdusta misalnya. Istihlalul kadzib kalau istilah para ulama, seolah-olah dia menghalalkan dusta demi mempertahankan kebenaran gitu loh. Ya, menghalalkan dusta demi mempertahankan kebenaran, padahal semua yang dia lakukan adalah kebatilan gitu ya. Kemudian juga demikian, kalau mencaci maki orang yang layak dicaci itu enggak apa-apa, menggibah orang yang layak digibah itu enggak apa-apa. Ya, seseorang yang kemudian bergibah dengan alasan ini masuk dalam kategori girah gibah yang diperbolehkan. Ini kan gak begitu jelas, gak begitu kelihatan. Ya. Menjadi sangat samar. Karena seorang seolah-olah memiliki dalil dan dalih untuk melakukan perbuatan batilnya. Beda dengan orang yang langsung diajak dia melakukan gibah, diajak langsung berdusta. Ya. Tetapi dengan berbagai macam cara, setan bisa mengubah ya, transaksi kebatilan itu dengan cara-cara yang jauh lebih menggiurkan. Gitu. Dan tanpa disadari, itu merupakan kebatilan. وَخَوَّفُهُ مِنَ التَّكَلُّمِ بِالْحَقِّ Dan setan juga menakut-nakuti setiap muslim untuk mau mengucapkan kebenaran. Bikulli tariq dengan berbagai macam cara. Ya, kadang-kadang memang kan benar ya, bahwa likulli maqamin maqal, likulli maqal maqalin maqam. Setiap ucapan ada konteksnya, setiap konteks itu ada ucapannya. Enggak setiap ucapan yang benar itu benar diucapkan setiap waktu, kan begitu. Ada waktu di mana ucapan itu salah untuk disampaikan. Nah, ini adalah kaidah yang benar. Tapi setan bisa mengubahnya menjadi salah. Akhirnya orang ketika mau mengucapkan yang benar, belum waktunya. Sepanjang waktu belum waktunya. Akhirnya dia tidak pernah menemukan waktu yang tepat untuk mengucapkan yang benar. Belum saatnya nyampaikan ini. Akhirnya nggak pernah disampaikan sama sekali. Hati-hati ya. Ini jebakan setan. Ya. Kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Ini yang sering diucapkan oleh para ulama. Banyak kata-kata itu yang benar, tapi justru tujuannya salah. Diletakkan dengan cara yang salah. Seperti saya sebutkan tadi. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa memperhatikan adab-adab dan etikanya, salah. Ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayyakuna amruka bil ma'rufi ma'rufan. Kalau kamu mau mengajak orang berbuat baik, caranya juga harus baik. Wa alla yakuna nahyuka an munkarin munkaran. Maaf. Alla yakuna nahyuka an munkarin munkaran. Dan kalau kamu mau mencegah orang berbuat kemungkaran, jangan caranya itu sendiri adalah kemungkaran. Caranya itu sendiri adalah perbuatan mungkar. Ini benar, ya. Bahwa banyak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa memperhatikan adab, akhirnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah amar mungkar nahi ma'ruf. Malah dia ngajak orang berbuat kemungkaran, mencegah orang melakukan kebaikan, kebalikan. Ya. Kebalikan yang terjadi. Tetapi, ya, kalimat ini, nasihat ini juga bisa menjadi kebatilan, gitu. Karena beralasan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan adab dan etika, akhirnya nggak melakukan sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi sekali lagi, ini yang diupayakan oleh setan. Ya. Wa'lamu ya baniya, wahai anak cucuku, kata iblis kepada bala tentaranya. Anna thagra lisan huwa alladhi uhlika minhu bani adam. Ketahuilah, wahai anak-anakku, kata iblis sekali lagi kepada bala tentaranya, sesungguhnya thagral lisan, celah lidah ini, huwallazi uhlika minhu, adalah hal yang menyebabkan bani Adam uhlika binasa. Ya, celah lisan inilah yang menyebabkan bani Adam, manusia itu celaka. Wa ukibbuhum minhu ala manakhirihim dan menyebabkan bani Adam itu dimasukkan secara kasar ke dalam neraka. Ini merupakan isyarat dari hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, afanuhasabu ala ma nataqat bihi alsinatuna, apakah kita akan dihisab oleh Allah? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara apa yang diucapkan oleh lisan kita. Maka Nabi bersabda, "Sakilatka ummuka, ya Mu'adz, inni la'araka min afqahi ahli al-Madinah." Ya. Aku mengira kamu itu orang yang paling ahli fikih di sini, ya. Sungguh enggak benar yang kamu ucapkan, wahai Mu'adz bin Jabal. "Sakilatka ummuk." Kemudian beliau mengatakan ma ukibba ahlu jahannam ala manakhirihim, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan dijungkir balikkan di dalam neraka tersebut illa hasaida alsinatihim, sesungguhnya mereka dimasukkan ke dalamnya semata-mata karena akibat perbuatan lisan-lisan mereka. Ya. Jadi setiap perbuatan dosa dari manusia itu ada andil lisannya. Ya, ada andil lisannya di situ. Setiap hal yang bisa menyebabkan manusia itu dijungkir balikkan ke neraka jahanam, ya. Nah, di antara penyebab utamanya adalah lisannya. Jadi sekali lagi, manusia itu banyak dijungkir balikkan ke dalam neraka karena lisannya. Fakam li min qatirin au asirin au jarihin akhadathu min hadha ath-thaghar, maaf, akhadathu min hadha ath-thaghar, ya, fakam li, berapa banyak, ya, min qatirin au asirin au jarihin akhadathu min hadha ath-thaghar, ya, berapa banyak, ya, ini orang yang akhirnya terbunuh, akhirnya tertawan, akhirnya menderita penuh dengan luka, ya, yang semua itu kelakukan dengan cara menjebaknya melalui lisan ini. Jadi ada satu ungkapan para ulama begini, ya, bahwa lisan kita itu, ya, lisan kita itu lisanuka asiruk, lisanuka asiruk, lisan kita atau lidah kita ini diibaratkan seperti tawanan. Tetapi ketika kita lepaskan wa idza atlaqtahu serta antasirah, kalau kamu bebaskan lidah ini mengucapkan apa yang dia ucapkan, gantian kita yang jadi tawanannya. Ya, bisa dipahami di sini, ya. Lidah kita ini adalah asir, tawanan kita. Ya, jadi kita kan bisa mengucapkan apa yang kita mau, ya. Kita ucapkan A jadi A, kita ucapkan B jadi B. Kita bisa berbicara dengan banyak bahasa, belajar banyak bahasa sesuai apa yang kita inginkan dan kita mau. Jadi lidah ini adalah tawanan kita. Disuruh baca Quran, baca Quran dia. Disuruh zikir, zikir dia. Tetapi kalau kita bebaskan lidah itu berkreasi, nah, ngucapin apa saja, kata orang Jakarta jeplak, dibiarin jeplak, terserah ngucapin apa aja gitu, maka akhirnya kita yang justru menjadi tawanannya. Gak mau ngucapin, kita ngucapin gitu. Gak sadar terucap. Berapa banyak orang yang kalau karena kebiasaan bohongnya enggak mau bohong, bohong dia. Enggak mau gibah, gibah dia. Enggak mau mencaci orang, nyaci orang dia. Enggak mau jelek-jelekin orang, jelek-jelekin orang dia. Enggak mau mengucapkan kata-kata jorok, keluar kata-kata jorok. Latah mengucapkan kata-kata batil, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Latah mengucapkan kata-kata batil. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita udah jadi tawanan lidah kita. Karena kita memulainya dengan membebaskan lidah untuk mengucapkan apa saja yang dia mau. Jadi akhirnya kita yang justru menjadi tawanannya. Wa usikum biwasiyatin, maka aku memberikan satu pesan kepada kalian. Ini pesan iblis kepada bala tentaranya. Fahfazuha, ya, jaga, yakni celah lidah ini sebaik-baiknya pada diri manusia. Liantik ahadukum ala lisani akhi, kalian bisa menjebaknya dengan kalian memulainya dari lidah teman orang tersebut. Jadi kita misalnya mau setan misalnya mau menggoda muslim A, dia akan menggunakan lidah dari muslim B, minal insi bil kalimah. Disuruh muslim B itu berghibah supaya dia ngikut. Disuruh muslim ghibah itu mengucapkan kata-kata jorok supaya dia ikut-ikutan. Wa yakunul akhar ala lisanis sami, ya. Kemudian setan yang lain, ya, setan yang satu menggoda si B, setan yang satu, ya, menggodain si A dengan telinganya, ya. Nah, tuh dengerin. Disuruh-suruh ngomong, yang disuruh-suruh dengerin. Kerjasama dua setan. Fayantiku bistihsaniha, tanpa sadar si pendengar ini akan mengucapkan mantap, bagus, ya. Ucapan-ucapan yang sejenis itu. Sehingga dia menganggap baik wa ta'zimiha wa ta'ajjub biha, bahwa menunjukkan bahwa dirinya itu, ya, menganggap itu ucapan yang wah lah, wow, ya, wa ta'zimiha itu wow, ya, wa ta'ajjub biha, ya, menunjukkan ketertarikan dirinya dengan ucapan tersebut. Wa yatlubu min akhihi adat. Bahkan tanpa sadar dia minta, tolong ulangin yang kamu ucapkan tadi apa. Terjadilah ya ini fragmen sederhana, satu scene sederhana dalam kebatilan dengan kerjasama dua setan. Satu setan menjebak di sana untuk ngajak orang ngomong, yang satu setan di sini ngajak orang ini dengerin dan nimpalin dengan hal-hal yang kira-kira akan semakin mengobarkan kebatilan tadi. Wa kunu a'wanan 'alal insi bi kulli tariq, wa kunu a'wanan 'alal insi bi kulli tariq. Jadilah kalian wahai anak cucu setan, kata iblis, menjadi penolong dari manusia dengan berbagai macam cara untuk melakukan kebatilannya. Wadkhulu alaihim min kulli bab, masuki mereka dari semua pintu. Waq'udu lahum kulla marsad, ya. Tunggulah mereka, apa namanya? Tarasud itu apa namanya? Mata-matai mereka gitu. Tunggui mereka dan mata-matai mereka dari segala sisi. Ama sami'tum qasami, tidakkah kalian pernah mendengar sumpahku di hadapan Allah, allazi aqsamtu bihi li rabbihim, yang telah kuucapkan di hadapan Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, haitsu qultu, di mana aku berkata, diabadikan dalam Al-Qur'an, fabima aghwaytani, karena engkau telah membuat aku tersesat wahai Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku berjanji akan mengajak mereka lari dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan dapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, ini aklamasi iblis diingatkan kepada setan yang kuucapkan kepada mereka, maka kerjakanlah sebagaimana itu menjadi tujuan kita bersama. Awama tarawni qad qa'attu li bani adam bituruqiha kulliha, bukankah kalian udah ngelihat sendiri bagaimana aku ya mengincar ibnu Adam biturukihi dengan segala cara, dengan segala jalan yang melingkari kehidupan ibnu Adam tadi. Fala yafutuni min tariqin, enggak ada satupun jalan yang luput. Illa qa'atu lahu bitariqin ghairihi, ya, yang tidak ada satupun jalan yang luput tanpa aku gabungkan dengan jalan yang lain. Ya, satu jalan belum cukup digabung dengan jalan yang lain. Hatta usiba minhu hajati aw ba'daha, sampai aku bisa memenuhi apa yang jadi tujuanku, menyesatkan dia atau minimal sebagian di antaranya. Enggak bisa diajak kufur, anikfur, ya minimal fasik-fasik dululah, ya. Minimal maksiat-maksiat dululah, dosa-dosa besar dululah, ya. Nanti baru digiring menuju kekafiran, digiring menuju kemusyrikan, digiring menuju kemunafikan, digiring menuju kemurtadan, waliyazubillah, sumal iyazubillah. Waqad hadzarahum dzalika rasuluhum, mereka sudah diingatkan oleh nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad qa'ada li ibni adam, sesungguhnya setan itu mengincar anak Adam, bi atruqihi kulliha, dengan segala macam cara, qa'ada lahu bi tariqil islam. Pertama, setan tuh ngalang-ngalangin orang yang mau masuk Islam atau mau bertahan dengan Islamnya. Faqala atuslimu wa tazaru dinaka wa dina abaik, apakah kalian mau masuk Islam? Kalian mau ninggalkan nih agama nenek moyang kalian yang udah dari dulu kayak gini? Mau masuk Islam nih? Ya? Kalian mau ninggalkan kepercayaan nenek moyang kalian? Ini ucapan setan kalau orang itu mau masuk Islam atau mau bertahan dengan Islamnya. Ya, masuk Islam karena dia mungkin belum Islam dan mau mengucapkan kalimat syahadat, atau dia sudah Muslim tapi menjaga keislamannya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Ya, udah ikutin aja musyrik-musyrik, nggak apa-apa, ini kan udah kebiasaan orang-orang tua kalian, nenek moyang kalian, gitu loh. Fakhalafa waslam, lalu manusia ini nggak mau, dia tetap memilih Islamnya, sehingga gagal setan di sisi itu. Fakhalafa waslam, lebih tanya ke hijrah. Kalau gagal, dia akan halangi orang untuk berhijrah. Atuhajiru wa tazaru ardaka wa sama'ak, kalian mau berhijrah. Ini dulu hijrah dari kota Madinah ke Mekah, ya. Kalian mau tinggalkan bumi dan langit tempat kalian hidup dulu, tempat kalian dibesarkan. Bukankah itu tempat yang harus kalian jaga, kalian pelihara, kalian mau berhijrah. Fakhalafahu wa hajar. Tapi manusia ini gak mau juga. Akhirnya dia tetap berhijrah. faqada bitariqil jihad. Sudah berhijrah dihalangi untuk berjihad. Ini sejarahnya ada ya. Sejarahnya semuanya ada ya. Bagaimana sulitnya kaum muslimin untuk masuk Islam, kemudian bagaimana sulitnya kaum muslim untuk berhijrah pada waktu itu, dan bagaimana sulitnya kaum muslim untuk memulai berjihad ya. Di awalnya waktu itu perang, waktu perang Badar, di mana mereka sudah sempat berkeinginan untuk balik saja, pulang saja, karena awalnya mereka tidak mau bertempur, hanya mau mencegat kafilah dagang Abu Sofyan. Tapi kemudian turun perintah jihad, hampir mereka lari, tapi kemudian mereka diingatkan, disadarkan, akhirnya mereka memilih untuk berjihad fisabilillah. Maka hari itu disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Dihalangi orang untuk berjihad dengan ucapan atu jahidu, apakah kalian mau berjihad? Fataqtulu fatuqtalu, lalu kalian terbunuh. Fayuqsamul mal, lalu harta kalian akan direbut orang-orang lain. Watungkahu zaujah, istri kalian akan dinikahi orang-orang lain. Jadi artinya, intinya gini. Jadi semua cara itu digunakan setan gitu. Ketika orang mau memperbaiki akidahnya dihalang-halangin. Jangan kalian belajar tauhid. Kalau kalian belajar tauhid, kalian akan memecah belah umat. Karena umat sudah banyak, sudah kadung banyak yang melakukan kemusyrikan tanpa mereka sadar misalnya. Kalau kalian mengajarkan tauhid, sama saja kalian memecah belah. Tetap diajarkan tauhid. Oh, kalau gitu jangan ajarkan sunnah Nabi ya. Karena sunnah Nabi ya, kalian ajarkan sunnah Nabi ya, sudah kalian lakukan saja agama sebagaimana yang dilakukan oleh orang banyak. Jangan kalian lakukan. Karena kalau kalian lakukan itu, sama saja kalian mengadu domba muslim yang satu dengan muslim yang lain. Berbagai macam cara setan gitu loh. Kalau tidak bisa digoda dengan ini, digoda dengan maksiat. Oh, kalian bagus, akidah kalian bagus ya. Kalian sudah berada di atas sunnah, sudahlah, ahli sorga lah kalian ya. Biarpun kalian banyak berbuat maksiat, kalian tetap ahli sorga. Diajarkan dia untuk berbuat maksiat ini itu dan lain sebagainya. Kalau bisa dicegah juga dari perbuatan maksiat, gimana? Dia masih ahli ibadah, diajak dia untuk apa? Untuk saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Sesama ahlu sunnah, sesama orang-orang yang berakidah baik, saling bertengkar. Nah, ini yang digambarkan di dalam hadis laqad ya'isa syaitan ayya'budahu salihun fi jaziratil Arab. Ya, suatu kala setan itu sampai putus asa akan ada yang mau diajak untuk kufur di kalangan orang-orang ahli ibadah bangsa Arab. Gak ada lagi orang beriman yang bisa diajak kufur. Diajak untuk musyrik, gak bisa. Diajak untuk melakukan kebid'ahan, gak bisa. Dilakukan dosa besar, gak bisa. Fasa'abainahum bittahrish, akhirnya jurus terakhir setan adalah mengadu domba di antara mereka. Diajak mereka untuk saling hasad satu dengan yang lainnya. Ini cara setan. Ya, dan gambar ini sering disampaikan oleh para ulama. Wa hakadha faq'udu lahum bi kulli turuqil khair. Oleh sebab itu, incar mereka dengan berbagai jalan kebaikan, bukan hanya jalan kebatilan. Pokoknya jalan kebaikan yang mereka lakukan itu incar. Nah, ajak mereka untuk menunda melakukan kebaikan tersebut atau melakukannya dengan cara yang batil. Fa idza arada ahadukum ay yatasaddaq. Kalau ada orang yang mau bersedekah, faq'udu lahu ala tariqis sadaqah. Incar jalan itu dan halangi mereka. Wa qulu lahu fi nafsih, katakan pada dirinya. Atukhrijul mal fatabqa mithla hadha sa'il? Apakah kalian mau menyedekahkan harta kalian sebanyak mungkin sampai akhirnya kalian jatuh miskin? Nanti kalian sama yang kalian sumbang sama-sama miskin. Wa tasiru bi manzilati anta wa huwa sawa? Nanti kalian sama derajatnya sama mereka. Ama sami'tum ma alqaitu ala lisani rajulin? Tidakkah kalian pernah mengambil pelajaran dari apa yang telah kulakukan ya pada seorang laki-laki? Sa'alahu akhar ay tasaddaq alaih, yang diminta oleh temannya untuk bersedekah. Tolong bantu aku. Faqala hiya amwaluna, ini harta kami. In u'tinaku in a'tainakumuha, kalau kami mengasih harta ini sama kamu, sirnanya setelah kami akan seperti kalian. Kalau kami sumbangkan harta kami kepada kalian, kami akan sama-sama miskin seperti kalian. Waqudu lakum bitariqil hajj, ya. Kemudian ajak mereka misalnya untuk memusnahkan ibadah haji mereka. Faqul lahum tariqun mukhawifah, ah enggak usah berhaji ya. Itu perjalanan yang menakutkan, musyiqqah, berat. Ya ta'arradu saliqu hadhihi talafun nafsi, orang yang melakukannya itu sama saja dengan bunuh diri. Wal mali, buang-buang duit. wa hakadza faq'udu ala sa'iri turuqil khair. Incar mereka dengan segala kebatilan pada setiap jalan-jalan kebaikan. Bitanfir minha, dengan cara membuat mereka jijik melakukan perbuatan baik tersebut. Wa dzikri su'ubatiha, ingatkan mereka dengan kesulitannya. Wa afatiha, dan segala akibat-akibat buruknya. Summaq'udu lakum ala turuqil ma'asi, baru kemudian ajak mereka berbuat maksiat, ya. Fahassinuha, hiasi perbuatan maksiat itu fi ayuni bani Adam, di pandangan mata manusia. Wa zayyinuha fi qulubihim, hiasi maksiat itu di dalam hati mereka. Waj'alu akbaru awanikum ala dzalikan nisa, dan yang paling bisa kalian andalkan untuk menyebarkan maksiat tersebut adalah wanita, ya. Karena itu adalah merupakan godaan terbesar bani Adam. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru alaikum minan nisa, tidak ada godaan terbesar yang aku tinggalkan yang lebih besar bagi kalian daripada wanita. Fa min abwabiha fadkhulu alaihim, melalui pintu wanita ajaklah orang untuk berbuat kemaksiatan. Fa ni'mal qaumu hunna lakum, ya, maka bangsa yang menjadi pengikut terbaik kalian adalah bangsa yang dinodai oleh kaum wanitanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.